Putra mempersembahkan apartemen dengan harga terjangkau. Kota Ayodhya. Kota Ayodhya berada di Jalan Muhammad Husni Tamrin, pusat Kota Tangerang. Lokasi mudah dijangkau dengan akses tol hanya 2,5 km dan 20 menit menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kota Ayodhya dekat dengan berbagai fasilitas seperti pusat pendidikan, perkantoran, perbelanjaan, rumah sakit, sarana transportasi, dan tempat ibadah. Nikmati kenyamanan hidup dan warnai hari-hari Anda dengan kehidupan modern Kota Ayodhya. Informasi hubungi 021-537-3838 atau 304384 kali. 021-537-3838 atau 304384 kali.